أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل أيضا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله، الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج الكشيري رحمه الله وقد قال في صحيحه قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناكد قال حدثنا هشام قاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء رجل من أهل البادية العاكر فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك وزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: ومن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: ومن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: وبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: وزعم رسولك أن علينا الزكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: الذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: ثم ولى فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. حديث متفق عليه وهذا لفظ مسلم. أصل حديث متفق عليه كان ربيع في تنزيل adalah حديث إمام مسلم. Di dalam hadis ini insyaallah kita akan mengambil beberapa faedah yang kita mampu, yang mana faedah-faedah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita. Di antara faedah hadis yang berkaitan dengan sanad, di antaranya adalah yang pertama bahwa الإمام مسلم رحمه الله beliau pernah mengintikad mengkritik Al-Imam Bukhari adalah guru Imam Muslim, akan tapi dia memberikan suatu intikad, suatu kritikan bahwa kenapa Al-Imam Bukhari, artinya kenapa Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis Thabit bin Aslam Al-Bunani melalui jalannya Hammad bin Salamah, karena Hammad bin Salamah adalah asbatun nas bi Thabit. Hammad bin Salamah orang yang paling kuat meriwayatkan riwayat hadisnya dari Thabit Al-Bunani. Sedangkan Al-Imam Bukhari rahimahullah mengeluarkan hadis melalui jalan Hammad bin Salamah an Thabit Al-Bunani di dalam sahihnya hanya satu tempat saja. Itu pun bukan pada asal, akan tapi itu adalah ada di mutaba'at, syawahid wal mutaba'at, sehingga bukan umdah. Kemudian intikad yang seperti ini ternyata mengenai dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena dalam sanad ini Al-Imam Muslim mengeluarkan hadis Thabit ibn Aslam Al-Bunani melalui jalannya Sulaiman ibn Al-Mughirah. Padahal Sulaiman ibn Al-Mughirah bukanlah orang yang paling atbat di dalam riwayatnya dari Thabit Al-Bunani. Ini min haid sanad. Oleh karena itu Al-Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini bukan dari Sulaiman bin Mughirah, dari jalan yang lain, dari sanad yang lain. Faedah yang pertama yang berkaitan dengan masalah sanad. Kemudian yang kedua, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kita dulu dilarang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Itu larangan tersebut adalah ketika turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Setelah turunnya ayat ini, para sahabat diam dan tidak berani bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa larangan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentunya dalam perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ketika Nabi SAW naik mimbar, beliau mengatakan saluni saluni, bertanyalah kalian kepada aku. Fasalu anasya, kemudian mereka bertanya tentang perkara-perkara. Faja'a rajulun faqala ya Rasulullah man abi. Kemudian datang seorang bertanya kepada Nabi SAW, man abi, siapa bapakku? Artinya bertanya tentang sesuatu yang kurang bermanfaat. Sampai Nabi SAW marah karena ditanya tentang sesuatu yang apa manfaatnya bertanya tentang man abi, siapa bapakku. Ada yang mengatakan ya Rasulullah dallat khimar, aira khimari, khimarku hilang, sekarang khimarnya di mana? Turunlah ayat tersebut ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an syai'in tubda lakum tasukum. Turun ayat tersebut, kemudian dilaranglah mereka bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini alal qaul rajih. Qaul yang rajih artinya bukan mutlaqan. Bukan mutlak mereka dilarang oleh Nabi SAW untuk bertanya. Akan ada pertanyaan yang tidak bermanfaat, atau yang kedua adalah pertanyaan yang karena pertanyaan tersebut menjadikan perkara yang tadinya tidak wajib jadi menjadi wajib. إن من أشد جرما أن يسأل الرجل عن شيء فيحرم عليه. Termasuk dosa yang besar adalah seseorang yang bertanya tentang sesuatu yang tadinya tidak haram, kemudian diharamkan atasnya karena pertanyaan tadi. Sebagaimana dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan, "Ya ayuhan nas, inna Allah qad farada 'alaikumul hajj fahajju." Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, akul 'amin?" فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. Ketika Nabi SAW berkhutbah mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna Allah qad farada 'alaikum al-hajj fahujju." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan bagi kalian haji, maka berhajilah. Perintah yang mutlak, seandainya seseorang melaksanakan satu kali sudah cukup karena dia telah memenuhi perintahnya. Kemudian ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, akul amin, wa ya Rasulullah, apakah haji itu wajib tiap tahun?" Pertanyaan ini pertanyaan yang subhanallah, artinya maka Nabi SAW terdiam. Kemudian mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Seandainya saya mengatakan iya, wajib setiap tahun, "wa la mastata'tum," kalian tidak akan mampu. Jangankan setiap tahun, ya. Sampai sekarang aja kita belum mampu. Yang wajibnya haji satu kali aja kita belum mampu, bagaimana kalau setiap tahun? Sehingga demikian. Soal yang tidak bermanfaat atau soal pertanyaan yang tadinya perkara tersebut mubah menjadi haram atau kemudian menjadi wajib, maka ini dilarang. Kemudian para ulama menjelaskan abad adapun setelah meninggalnya Nabi SAW, maka perkara tersebut adalah sudah aman karena tidak akan mungkin turun wahyu lagi, tidak akan mungkin turun wahyu lagi. Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim beliau mengatakan bahwa, artinya ada dalam Sahih Muslim, "Qadimtu al-Madinah fa qamtu fiha sanatan fa ma yamna'uni min al-hijrati illa as-su'al." Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Qadimtu al-Madinah, saya datang ke Madinah. Fa qamtu fiha sanah." Dan saya hidup di Madinah selama satu tahun. "Fama yamna'uni min al-hijrah illa su'al." Dan tidaklah menghalangi saya untuk hijrah kecuali karena punya satu pertanyaan. Karena punya satu pertanyaan, enggak hijrah. Artinya kalau dia muhajir, maka dilarang bertanya. Karena adanya satu pertanyaan, "Fama yamna'uni min al-hijrah illa su'al." Maka tidaklah mencegah untuk hijrah kecuali karena soal. Padahal sudah hidup di Madinah selama satu tahun. Makanya hadis "Fanas'alu 'anil bir." Al-bir khusmul khuluq. Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Sehingga ma'ruf, perkara ini adalah perkara yang ma'ruf bahwa al-muhajirun mereka dilarang bertanya kepada Nabi SAW. Nuhina anas'ala Rasulullah SAW an syai'. Kemudian faedah yang berikutnya, "Fakana yujibuna an yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyatil aqilu fayas'aluhu wa nahnu nasma'." Dan membuat kita senang apabila datangnya seseorang dari ahli al-badiyah al-aqil. Ahli al-badiyah, seorang ahli badiyah yang berakal, kemudian dia bertanya dan kita mendengarnya. Ahli badiyah itu man sakana fil badiyah, orang yang hidup di badiyah. Badiyah itu maksudnya di pegunungan-pegunungan yang jauh dari tarbiyah, jauh dari ta'lim, dari tarbiyah dan sebagainya. Ini asalnya demikian. Karena pada asalnya orang yang hidup di mudun wal qura, mereka mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Sehingga orang yang jauh di tempat-tempat seperti tadi, al-badiyah, maka jarang mendapatkan ilmu. Sehingga tentunya, karena jarang mendapatkan ilmu, akan muncul darinya adab-adab yang terkadang kurang baik. Datang hadis man bada jafa, orang yang hidup di badiah maka dia akan kasar perilakunya. Man bada jafa, cuman hadis ini hadisnya dhaif, walaupun datang dari beberapa sahabat, akan tetapi hadisnya dhaif, man bada jafa. Akan tetapi kebanyakan demikian, kebanyakan orang yang jauh dari tarbiyah, jauh dari pendidikan agama, jauh dari ta'lim, jauh dari majlis ilmu, hasala minhu asadara minhu jafa, akan muncul darinya adab-adab yang tidak baik. Fakana yujibuna an yaji ar-rajulu min ahli al-badiyatil akilu. Oleh karena itu membuat kita senang apabila datang seseorang dari ahli al-badiyah al-akil, yang dia berakal. Maksudnya adalah, bukan maksudnya berakal ini lawan dari gila, itu bukan. Dan tapi al-akil maksudnya adalah orang yang ketika bertanya adalah bagus di dalam cara menyampaikannya. Bertanya kemudian bagus di dalam cara menyampaikannya. Menyampaikan pertanyaan tersebut dengan cara yang bagus, dengan uslub yang baik, dengan sesuatu yang murattab, itu teratur. Ini yang disebut al-akil. Seseorang yang berakal itu maksudnya di situ. Bertanya dengan pertanyaan yang baik, diurutkan, kemudian juga murattab, sehingga ketika dia bertanya bukan semata-mata bertanya, kan, tapi bisa mengambil faedah dari apa yang ditanyakan. Fayas'aluhu wa nahnu nasma. Kemudian dia bertanya dan kita mendengarnya. Artinya para sahabat senang untuk mendapatkan ilmu. Para sahabat demikian sangat senang ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW dan Nabi SAW memberikan jawaban, karena jawaban tersebut adalah merupakan ziyadatul ilmu bagi para sahabat. Merupakan ziyadatul ilmu. Tambahan ilmu bagi mereka. Sehingga seseorang mendapatkan ilmu terkadang karena adanya pertanyaan orang lain. Bukankah Jibril alaihissalatu wassalam mengatakan hadza Jibril jaa yu'allimukum dinakum. Dalam riwayat id lam tas'alu. Riwayat Muslim. Ini adalah Jibril datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Itu dengan soal wal jawab. Dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian Nabi SAW memberikan jawaban. Kenapa demikian? Karena para sahabat terdiam, tidak bertanya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya tentang al-Islam wal-iman wal-ihsan dan amar bisa'ah, tidak lain adalah dalam rangka untuk memberikan faedah dan ilmu kepada para sahabat Rasulullah SAW. Faedah yang berikutnya, faja'a rajulun, fa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad atana rasuluk wa sa'ama lana annaka tazimu anna Allah arsala. Qala sadaq. Faedah yang berikutnya adalah panggilan ya Muhammad. Panggilan ya Muhammad. Kenapa tidak ya Rasulullah? Kenapa tidak ya Nabi Allah? Bahkan panggilan ya Muhammad, bukankah ini termasuk minal jafa? Jafa artinya kurang adab begitu. Al-jawab, maka jawabannya adalah yang pertama bahwa ihtimal bahwa ketika ada panggilan ya Muhammad karena belum turun ayat la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha, karena belum turun ayat tentang masalah larangan tersebut. Ini yang pertama. Sehingga dia masih memanggil ya Muhammad sebelum turun. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ihtimal bahwa ayat tersebut telah turun akan tapi belum sampai kepada orang ini tentang larangannya. Ayat sudah turun akan tapi larangannya adalah belum sampai kepada orang tersebut. Ini jawaban kenapa dia memanggil ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad, atana rasuluk wa za'ama lana annaka tazumu anna Allah arsalak. Wahai Muhammad, datang kepada kita utusanmu. Kan Nabi SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah. Nabi SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah. Sehingga minas sunnah, termasuk sunnah Rasulullah SAW adalah pengutusan para duat, mengutus para da'i untuk berdakwah ke desa-desa, kampung-kampung, ke masjid-masjid dan sebagainya. Ini adalah suatu perkara yang sunnah. Sehingga bagi kita thalabul ilm, ya, makanya belajar dengan baik. Kunun kunu du'atan, jadilah kalian para duat. Demikian insyaAllah menyebarkan dakwah di masjid-masjid kaum muslimin. Karena dakwah itu bukan milik satu orang, dua orang, tiga orang. Bahkan kewajiban bagi kita semuanya untuk berdakwah ila Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi SAW banyak mengutus para sahabat yang sangat ma'ruf. Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Wa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, mengutus Ali bin Abi Talib, mengutus Abdullah bin Amr bin Al-As. Banyak para sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah. Kemudian yang berikutnya, fadha yang berikutnya adalah atana rasuluk wa za'ama lana anna katazumu anna Allah arsalat. Kata-kata za'ama, tidak semua kaul za'ama itu adalah merupakan bahasa yang sifatnya negatif. Za'ama prasangka, ya, sesuatu yang mengungkapkan sesuatu yang tidak bagus dengan za'ama. Za'ama alladzina kafaru alla yub'athu. Za'ama itu adalah kaul, ucapan yang di situ ada keraguan-raguan, maka pakai za'ama. Makanya dibahas oleh para ulama tentang masalah za'ama. Za'ama itu adalah suatu ucapan yang ingin mengungkapkan sesuatu yang ada keraguan-raguan. Za'ama. Atau mengucapkan sesuatu yang disertai dengan takdzib, pendustaan. Maka za'ama. Akan tapi tidak semua za'ama bermakna demikian. Sehingga za'ama dalam hadis ini bukan berarti orang ini ragu-ragu tentang keberadaan Rasulullah SAW. Bahkan za'ama di sini adalah al-qaul muhaqqaq, suatu ucapan yang pasti. Artinya dia mengatakan disertai dengan tasdik, pembenaran. Itu za'ama dalam hadis tersebut. Sehingga jangan sampai dibawa kepada bahwasannya za'ama itu adalah al-qaul masykuk, ucapan yang adanya keraguan-keraguan. Tidak. Sehingga za'ama di sini adalah merupakan ucapan yang bahkan disertai dengan tasdik, itu pembenaran. Wa za'ama lana an ana kata zu'amu ay tukhbir, bahwa engkau memberitakan, engkau mengucapkan annallaha arsalat, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutusmu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutusmu. Qala sadaqa. Qala sadaqa. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang sudah masuk Islam. Artinya dengan dakwahnya utusan Nabi SAW dia masuk Islam. Sehingga kedatangan dia bukan dalam keadaan kafir, bukan. Kedatangan orang ini adalah kedatangan dalam keadaan muslim. Hanya saja dia ingin menimba ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam musyafahan, langsung ingin menimba ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan langsung, bukan lewat perantara lagi, akan tapi langsung. Langsung menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua juga mustathbitan. Datang dalam keadaan mustathbitan untuk mendapatkan berita yang lebih kuat lagi. Karena langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mereka mengambil faedah dari hadis ini, di antaranya adalah talabu sanadil ali. Sudah sampai itu sanad ali. Wa kullu ma qala rijaluhu ala wa didu dzakal ladzi qad nazala. Belum sampai. Wa kullu ma qala rijaluhu ala wa didu dzakal ladzi qad nazala. Setiap sanad hadis yang sanadnya sedikit maka dikatakan ali. Dan itu masya Allah adalah merupakan kebanggaan bagi para muhadditsin ketika mereka punya sanad ali. Makanya Muwatta Imam Malik kitab yang mudah, karena dari Imam Malik melihatkan dari Nafi, Nafi dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman berapa itu? Nafi Ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendek sekali kan? Sanad bin ali. Wadiduhu zakalladhi qad nazala. Sedangkan lawannya seketika sanad itu panjang begitu, ini nazil. Makanya kita baca sanadnya udah mumet. Antum baca misalkan sanad al-Imam Baihaqi, panjang itu. Panjang sekali. Atau gurunya al-Imam Baihaqi seperti sanad al-Hakim juga sudah panjang. Tapi kalau antum baca Muwatta Imam Malik, tertah. Senang. Murba atau Musnad Abdul Razak, masya Allah, begitu. Oleh karena itu Imam Ahmad ketika putranya itu Abdullah bin Ahmad melihat bahwa Imam Ahmad kakinya sampai pecah, bengkak-bengkak pecah, karena berjalan menuju ke tempat Son'a. Imam Abdul Razak bin Hammam As-Son'ani, Imam Ahmad berguru ke sana dengan orang-orang yang satu tabaqah, satu angkatan, satu living, seperti Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Ali Al-Madini, berguru kepada Imam Abdul Razak. Dikatakan bahwa kakinya sampai pecah demikian. Maka Imam Ahmad tidak menghiraukan semua itu. Kakinya walaupun pecah, walaupun bengkak, akan tapi apa yang menyenangkan dia? Mendapatkan hadis dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Salim, Abdullah bin Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilang semua rasa letih, rasa payah karena mendapatkan sanad ali. Maka merupakan perkara yang sangat penting, dan ini adalah boleh dikatakan sunnah kita mencari sanad ali. Ketika kita masih bisa untuk mendapatkan sanad ali, cari sanad yang ali. Jangan senang sanad yang nazil. Ini namanya orang kurang semangat. Dah cukup ini aja. Ini sanad nazil namanya. Cari sanad ali. Al-Imam Bukhari, beliau juga punya riwayat dari Al-Imam Syafi'i. Berguru dengan Imam Syafi'i. Akan tapi kenapa Al-Imam Bukhari tidak mengeluarkan di sahihnya hadatsana Syafi'i? Al-jawab bahwa karena guru Imam Bukhari masih bertemu dengan gurunya Imam Syafi'i, makanya langsung supaya sanadnya ali. Karena sanadun ali marhubun fi, banyak dicintai oleh orang dibandingkan sanad nazil. Seperti Imam Bukhari mengambil hadis dari Imam Ahmad bila syak, akan tapi hanya satu tempat di sahihnya Al-Imam Bukhari mengeluarkan hadis dari Imam Ahmad. Kenapa demikian? Karena gurunya Imam Bukhari bertemu dengan guru Imam Ahmad. Ambil sanad ali. Oleh karena itu demikian, termasuk sunnah, kita mengambil sanad ali, sanad yang tinggi. Ini. Ketika kita masih bisa memungkinkan untuk mengambil sanad ali, khud sanad ali. Ambil sanad yang tinggi. Seperti kita berguru misalnya. Kita-kita yang dulu lebih belajar, duluan belajar pada seseorang, syekh misalnya. Ternyata antum bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan syekh tersebut, ambil langsung. Jangan dari kita terus. Nah, kalau dari kita terus, sanad nazil namanya. Kesempatan ada, ambil. Ambil sanad ali. Makanya dengan kedatangannya Syekh Abdul Salam Hasan Al-Qasim hafizallahu taala di tempat ini, di negeri kita ini adalah merupakan kesempatan fursah zahabiyah. Fursah zahabiyah. Apa itu zahabiyah? Kesempatan emas orang bilang. Kesempatan emas untuk mengambil ilmu darinya. Karena sanad ali kita. Antum langsung bisa belajar dengan guru-guru kita yang kita belajar dengannya, begitu. Sehingga merupakan perkara yang sunnah itu demikian. Ambil sanad ali sanad muhadithin, para sirah muhadithin itu demikian. Sanad rohbah, senang dengan sanad ali. Ketika memang masih bisa mendapatkan, ambil. Kenapa kita duduk manis tetap tenang dengan sanad nazil? Ini kurang tadabur dengan bagaimana tarikhah para muhadithin zaman dahulu. Misalnya kita masih bisa mendapatkan gurunya Syekh Hasan, dia berguru dengan siapa, masih ada kesempatan, ambil, sehingga kita bisa langsung melihatkan dari gurunya lagi sanad ali demikian. Oleh karena itu Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm ada itu bab talabu sanad ali, bab mencari sanad yang ali, dan diantaranya dibawakan dalam babnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mencari sanad an ali. Itu adalah syahid dalam hadis ini, di antara faedahnya demikian. Dan ini adalah perkara yang masya Allah luar biasa. Nah, ini menjadi sanad ali. Sehingga insya Allah bagi kita talabul ilm, bagi al-sunnah wal jamaah secara umum di bilad kita Indonesia, yang mana sekarang Syekh Hafizahullah Ta'ala bertempat di sini, maka adalah merupakan suatu ibadah seseorang rehlah. Ini yang faedah berikutnya. Rehlah li talabil ilm itu adalah merupakan ibadah. Kita harus yakini demikian. Kamu keluar dari rumah menuju tempat ilmu untuk menuntut ilmu, itu adalah merupakan ibadah. Merupakan fi sabilillah. Merupakan fi sabilillah. Dan rihlah talabul ilm, kita tahu semua bahwa itu adalah merupakan sunnah para nabi dan sunnah para sahabat Nabi SAW. Wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi hukuba. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam ayat ini tentang kisahnya siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam sa'ala rajulun min Bani Israel, Musa alaihissalatu wassalam, hal ta'lamu ana ahadan a'lama min? Qala la. Qala fa'oha Allahu ilaihi qala abdina khadir. Fa'asala Musa sabila ila luqi ilaihi. Ketika Nabi Musa sedang berkhutbah, ada seseorang dari Bani Israel yang bertanya, hal ta'lamu an ahadan a'lama minki? Apakah engkau tahu ada seseorang yang lebih berilmu daripada engkau? Nabi Musa mengatakan, la, saya tidak tahu. Fa'aukallahu ilaini bala abdina khadir. Kemudian Allah menegurnya dan memberikan wahyu padanya, bahkan ada hambaku yang namanya Khadir, punya ilmu yang tidak engkau punya. Fa'asa'ala Musa as-sabila ila luqiy. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana jalan untuk bisa ketemu dengannya, untuk menimba ilmu darinya, mencari ilmu yang dia punya yang tidak dipunya oleh Nabi Musa. Rihlah li talabil ilm. Ini amrun muhim. Perkara yang penting tentunya adalah khitabnya ini bagi laki-laki. Tentunya khitab di sini adalah merupakan perkara yang ma'hud, yang ma'ruf. Pembahasan ini adalah lirijal, bagi para laki-laki. Babur ikhlah li talabil ilm. Bukankah Al-Imam Bukhari dalam kitabul ilm membuat bab babur ikhlah li talabil ilm? Bab ikhlah untuk mencari ilmu. Ikhlah untuk mencari ilmu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ilmu, kebanyakan mereka rihlah. Kebanyakan mereka rihlah. Dalam hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, fa'ir ras, nasma'u dawi sawti wa la nafqahu ma yaqul hatta dana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'alu 'an al-Islam. Dan hadis Talha bin Ubaidillah dimatakan datang seseorang dari ahli Najd ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ir ras, rambutnya tidak beraturan. Kenapa demikian? Rambutnya acak-acakan, tidak beraturan, tidak bersisir. Kenapa? Ya karena melakukan perjalanan yang jauh. Bukan pakai pesawat, kalau pesawat rambutnya masih mengkilap. Perjalanan dulu, perjalanan jauh, ima jalan kaki, ima naik himar atau unta dan sebagainya. Perjalanan yang jauh sampai demikian. Sair ras nas mau dawi asati wala nafqa ma yaqul. Kita hanya dengar dengungan suaranya saja, cuma enggak ngerti apa yang dimaksudkan. Ternyata ketika telah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menanyakan tentang al-Islam. Jauh-jauh tanya tentang al-Islam. Rihlah. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Balagha Abu Dzar mab'ath Nabi sallallahu alaihi wasallam, famar akhahu Unais, faqala idhhab ila hadha al-wadi fasma' ma yaqul, thumma atini bih." Abdullah bin Abbas mengatakan, ketika sampai kepada Abu Dzar tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Dzar memerintahkan saudaranya yang bernama Unais, "Idhhab ila hadha al-wadi." Pergilah kamu ke lembah ini, itu Makkah. Fasma' ma yaqul. Dengar apa yang dia omongkan oleh orang ini yang mengaku dirinya Nabi. Kemudian datang sana dan pulang beritahukan. Faqala matushfin. Oh masyafaitan. Ya, kamu ini tidak membawa berita yang memuaskan saya. Pergi sendiri. Berangkat menuju Makkah. Sampai kemudian masuk Islam. Demikian juga Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Nukan rihlah ke Nabi SAW. Karena sampai berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga lama balagha Abu Musa mabatu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadaba fi 52 rajulan. Ketika Abu Musa yang di Yaman mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pergi bersama 52 orang naik kapal untuk mendapatkan ilmu, ingin belajar mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekadarullah masyafa'al falqad safinatahu bil habasyah. Ternyata perahunya karena angin mendarat di Habasyah, bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib. Abdul Qais, wufud Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadima Abdul Qais ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala marhaban bil qawmi fa la khazaya wa la nadama. Datang wufud utusan itu Abdul Qais ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu. Murna bi amrin na'malu bihi wa nufiru bihi man wara'ana. Ya Rasulullah, berikanlah, beritahukanlah kepada kita, atau perintahkanlah kepada kita perkara-perkara yang kita bisa mengamalkan dan bisa mengajarkan kepada orang-orang yang kita tinggal. Untuk mendapatkan ilmu, demikian merupakan sunnah adalah ar-rihlah. Merupakan sunnah adalah rihlah. Makanya Al-Imam Zahabi rahimahullah taala menulis kitab Rihlah fi Talabil Ilm. Dan itu adalah syai'un ma'ruf. Makanya ketika ada seorang rawi, anda tahu, ada seorang rawi yang tidak disebutkan tentang ilmunya atau tentang takdirnya, Akan tetapi ketika dikatakan misalkan kana rohalan, kana rohalan, orang itu terkenal dengan rihlahnya, hadisnya bisa hasan. Oleh karena itu banyak kalimat Zahabi mengatakan kana rohalan, walaupun tidak ada ta'dil yang jelas, akan tetapi termasuk dikisahkan itu kana rohalan, dia orang ini adalah ashabu rihlah, senang talabul ilm. Hadisnya itu masuk termasuk dihasankan hadisnya itu. Kenapa? Ma'ruf dengan rihlah. Nah ini, ma'ruf bahwa dia adalah seseorang yang banyak melakukan rihlah li talabil ilm. Ulama-ulama kita demikian. Banyak rihlah li talabil ilm. Dan merupakan kebanggaan mereka para muhadisin ketika mereka melakukan rihlah. Maka rihlah talabil ilm adalah amrun muhim. Ya. Amrun perkara yang sangat penting bagi kita. Dan kita yakini bahwa rihlah itu adalah merupakan ibadah. Rihlah li talabil ilm adalah merupakan suatu bentuk ibadah ataqarrubu biha ila Allah azza wa jalla. Ataqarrubu biha ila Allah azza wa jalla. Yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita rihlah talabul ilm karena safar, engkau mempunyai satu doa yang doa itu kemudian dikabulkan oleh Allah azza wa jalla. Baik. Insyaallah demikian, maka keberadaan beliau Syekh Hafidhahu ta'ala di tempat ini dan di negeri kita, kita manfaatkan dan kita ambil faedah sebesar-besarnya untuk kita bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi fursah, bagi para istri yang ditinggal, hendaknya mereka bersabar. Hendaknya bersabar. Bagi para istri yang ditinggal, maka hendaknya bersabar. Malik bin Khairith radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wa nahnu shababun mutaqaribun, dhahabna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqamna 'indahu 20 yawman wa laylan." Kata Malik bin Khairith radhiyallahu anhu, kita para pemuda yang sebaya. Kata para pemuda bukan berarti mesti orang yang belum nikah. Orang muda nikah pun masih dikatakan syabab, karena syabab itu tergantung umurnya. Umur balig sampai 40 tahun syabab. Nah, ya. Jadi bukan syabab mesti orang yang belum nikah. Wa nahnu syababun mutaqaribun. Kita pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qamna 'indahu 20 yawman wa laylan. Kita hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. 20 hari 20 malam. Falamma ashfaqna ila ahlina, ketika kita sudah merasa kangen kepada keluarga, sa'alana Nabi sallallahu alaihi wasallam amman tarakna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kita, gimana keadaan yang ditinggalkan dan sebagainya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman raqiqa. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya penyayang, raqiqa dan tahu keadaan. Artinya ketika melihat wajah para sahabat itu udah berubah, nah ini tadinya udah kangen kayaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam irji'u, pulanglah kamu dulu ke rumah. Wa 'allimuhum wa qimu fihi wa 'allimuhum. Hiduplah bersama mereka dan ajarilah ilmu. Sehingga hendaknya bersabar. Artinya rihlah li talabil ilm tidak harus misalnya waktu tertentu, tidak, tergantung kemampuan kita. Rihlah 20 yawman, 40 yawman dan sebagainya. Sesuai dengan kemampuan apa yang kita mampu. Amin. Sehingga demikian, insyaallah bagi kita untuk istifadah mengambil faedah dari Syekh rahimahullah taala, hafizahullah taala, tentang ilmu yang beliau ajarkan. Kita rihlah talabul ilm sehingga bagi para istri dan orang yang tinggal untuk bersabar menunggu suaminya talabul ilm. Bukankah nanti pulang bawa ilmu? Dan ilmu itu lebih baik daripada dunia. Ilmu lebih baik daripada dunia. Baik, insyaallah ini sekedar nasihat dan taujihat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita semuanya. Subhanallah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah.